بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wabil Shayyib yang sekiannya hari ini kajian Ustaz Abdul. Beliau berhalangan hadir, panitia meminta saya menggantikan. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang keutamaan zikir pada poin yang ke-36. Bahwasanya zikrullah adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan cahaya di dunia, cahaya dalam alam barzakh, dan cahaya kelak di hari berbangkit ketika melewati shirath. Kita telah menyebutkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengumpamakan orang beriman yang sebelumnya dalam kegelapan Allah ciptakan, kemudian Allah berikan bagai cahaya dalam firman-Nya, "Aw man kana maitan," apakah sama antara orang yang asalnya mati dalam kegelapan, "fa ahyainahu," kami hidupkan dia dengan iman, "wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas," kami berikan baginya cahaya yang dia berjalan di tengah-tengah manusia. Samakah perumpamaannya, kama mathaluhu fi dhulumat, dengan orang-orang yang masih dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar daripadanya. Maka zikrullah adalah merupakan cahaya. Dan hakikatnya agama Allah adalah cahaya, kitabnya cahaya, rasulnya cahaya, negeri akhirat juga cahaya. Ya, dan doa Nabi SAW ketika beliau keluar menuju masjid, ya, juga memohon agar Allah berikan bagi beliau cahaya di depan, di belakang, di bawah, di atas, agar Allah berikan baginya cahaya pada penglihatannya, pendengarannya, agar Allah menjadikan setiap daripada diri beliau cahaya. Kemudian telah sampai kita kepada Athar Ibn Mas'ud, bahwasanya Allah Jalla wa'ala, kata Ibn Mas'ud, "Laisa inda rabbikum laylun wala nahar," Tuhanmu tidak ada baginya siang ataupun malam. Siang dan malam itu untuk makhluk. "Nurus samawati min nuri wajhihi," cahaya yang terdapat di langit maupun di bumi daripada cahaya wajahnya. Sebagaimana disebutkan Uthman Ad-Darimi. Dan Allah berfirman di hari kiamat, "Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha," akan bercahaya bumi dengan cahaya Tuhannya. Kata Ibnu Qayyim, "Fa idza ja'a tabaraka ta'ala yaumul qiyamati lil fasli baina ibadi," jika telah datang hari kiamat, Allah akan menyidang antara hamba-hambanya, "wa asyraqat bi nuri al ard," maka bumi pun bercahaya dengan cahayanya. Ya, "wa laysa bi isyraqiha yauma idzin bi syamsin wala qamar," pada hari kiamat bumi itu mendapatkan cahaya bukan dari matahari ataupun bulan. "Fa inna syamsa tukawwar," karena matahari telah digulung, "wal qamar yukhsab," bulan pun telah dihapuskan, "wa yadhhab nuruhuma," tak ada lagi cahaya bagi matahari maupun bulan. Apa yang membuat bumi bercahaya? Cahaya bumi daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wa hijabuhu tabaraka ta'ala an-nur," maka hijab Allah itu yang memberikan cahaya. Pernah kita bahas bahwasanya Allah itu dihijabi oleh cahaya. Ketika Rasulullah naik ke langit, bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, "Nuran," ada cahaya. "Anna arahu," bagaimana aku dapat melihatnya? Tak dapat mata Nabi melihat Allah Jalla wa'ala. Tak mampu. Karena dalam keadaan hidup di dunia, makhluk ini tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah singkap cahayanya, akan terbakarlah seluruh makhluk. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di tengah-tengah kami, maka dia berkata, "Innallaha la yanam," Allah itu tidak tidur, "wala yambaghi lahu an yanam," tidak layak dia tidur, "yakhfidhul qisfa wa yarfa'uh," dialah yang merendahkan timbangan atau menaikkan timbangan segala sesuatu tentunya. Timbangan musim panas, timbangan musim dingin, timbangan malam, timbangan siang. Yang satu dia tarik, yang satu dia ulur. Ya, menaikkan sebagian orang, menghinakan sebagian orang. Allah Jalla wa'ala. Yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum datang siang. Malaikat-malaikat membawa amalan yang tadi malam kita lakukan sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Diangkat ke langit. Ya. Sebelum datangnya siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Dan diangkat kepada Allah semua amal kita yang kita kerjakan di siang hari sejak terbit fajar hingga waktu asar sebelum datangnya malam. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya dia singkap hijab tersebut, la ahraqat subuhat wajhihi, maka niscaya cahaya wajahnya akan membakar mantaha ilaihi basaru min khalqi. Ya, penglihatan mata hamba yang melihat kepadanya. Thumma qara, kemudian Abu Musa membaca ayat anburika man finnari wa man haulaha. Diberkatilah siapa yang dalam cahaya api dan yang sekitarnya. Itu perkataan ketika Musa melihat cahaya di Bukit Tur Sina. Fastinaratu dzalikal hijab binuri wajhihi. Cahaya hijab Allah itu dengan cahaya wajahnya. Walaulahu la ahraqat subhat wajhihi wa nurihi man tayri basar. Kalau bukan karena ada hijab ini, niscaya akan terbakar makhluk. Ya. Niscaya cahaya Allah SWT akan membakar makhluk yang melihat kepadanya. Bayangkan saja perumpamaan rendah. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang maha tinggi. Cahaya matahari. Cobalah lihat. Ketika matahari di siang hari, lihatlah cahaya matahari. Niscaya manusia kan tak akan sanggup melihatnya karena kuatnya cahaya matahari. Padahal banyak yang lebih dahsyat daripada matahari. Bagaimana dengan pencipta matahari dan seluruh alam semesta ini? Walihada lamma tajalla tabaraka ta'ala lijabal, karena itulah ketika Allah tampakkan bagi gunung ya dirinya, wa kasyafa minal hijabi syai'an, Allah singkap sedikit hijabnya ketika Musa melihat, ingin meminta untuk melihat Allah. Berkata Musa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhan berilah saya kesempatan melihat kepadamu. Kata Allah, lan tarani, engkau tak mampu melihat saya. Walakin nandur ilal jabal, coba sajalah kau lihat kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanah, kalau dia tetap pada tempatnya, tarani, engkau dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tampakkan hijabnya kepada gunung ini, ja'alahu dakka, maka gunung seketika hancur lebur. Gunung. Fa kharra Musa sa'iqa, Musa pun jatuh pingsan. Kata Ibn Qayyim, ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل, tatkala Allah Subhanahu wa taala singkap cahayanya kepada gunung, wa kashafa min al-hijab syai'an, ya, ditempatkan zatnya untuk kepada gunung dengan menyingkap sedikit cahayanya, yasiran, sedikit sekali, belum sepenuhnya, sakhal jabalu fil ard, ya, tenggelamlah gunung seketika, hancur ke dalam bumi, masuk, runtuh. Watadakdak, berguncang. Walam yakun min rabbih tabarak wa ta'ala, tak mampu gunung tersebut tegak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma'na qawli Ibn Abbas fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah, la tudrikuhul absar, taklah dapat penglihatan mata meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di alam dunia ini. Karena lemahnya manusia di alam dunia, tak dapat disamakan dengan alam akhirat. Seminggu tak makan, mati di dunia ini. Ya. berdiri di padang mahsyar berhari bahkan beribu tahun. Manusia sebelum dihisab, ada yang mengatakan 50 ribu tahun sebelum dihisab, sebelum masuk ke surga atau neraka, manusia berdiri menanti. Penantian yang panjang. Qala dzalika Allah azza jalla idza tajalla binurihi lam yaqum lahu syai'. Kata Ibnu Abbas, itulah Allah, jika dia menyingkap sedikit saja cahayanya, tak ada yang mampu tegak berdiri lagi. Sebagaimana gunung Tursina. Wa hadza min badi'i fahmihi radhiyallahu ta'ala an, dan ini adalah merupakan bentuk daripada pemahaman yang dalam dari Ibnu Abbas. Wa daqiqi fitnatihi, menunjukkan betapa cerdasnya dia. Bagaimana tidak, kaifa wa qad da'a lahu Rasulullah, karena dia telah didoakan Rasulullah SAW an yu'allimahu Allahu ta'wil, agar Allah mengajarkan kepadanya tafsir daripada Quran. Farabbu tabaraka ta'ala yura yaumil qiyamati bil absari iyanan, namun Allah tabaraka ta'ala akan dilihat di hari kiamat dengan mata kepala kita. Mata yang lemah ini akan menjadi kuat di hari kiamat. Tubuh yang lemah ini akan kuat di hari kiamat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang mukmin melihat Tuhannya dalam ayat, dalam hadis. Hal ini diingkari oleh ahlul bid'ah. Mereka mengatakan kalau Allah dilihat berarti Allah ada dalam satu jihad, dalam satu sisi, dalam satu arah. Berarti Allah diliputi oleh arah. Mereka menafikan segalanya. Ahlu sunnah meyakini firman Allah, meyakini hadis nabinya, innakum satarawna rabbakum iyanan, kalian pasti melihat Tuhan kalian terang-terangan dengan mata kepala kalian. Kama tarawna al-qamar wa laylatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di pada waktu malam hari purnama. Ya, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Quran, hadis diingkari oleh ahlu kalam, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Pelik bagi mereka Allah dilihat. Kenapa? Berarti dia harus dalam satu sisi. Berarti dalam satu arah. Sementara Allah, kata mereka, tak boleh disifati dengan arah. Kalau Allah disifati dengan arah, berarti dia dilingkupi oleh makhluknya. Ini semua pemahaman yang dangkal. Ya. Kita mengatakan Allah di atas segala makhluknya, tapi Allah tidak diliputi oleh tempat. Karena kita meyakini yang tertinggi daripada makhluknya adalah arasy. Di atas arasy tak ada lagi makhluk. Allah Jalla wa'ala. Walakin yastahilu idrakul absarilah. Ya. Walaupun nanti kita akan melihat Allah di hari kiamat, tapi untuk meliputi Allah sepenuhnya mustahil. Ya, mustahil meliputi Allah sepenuhnya. Sebagaimana kita contoh yang rendah, mustahil meliputi bulan sepenuhnya. Nampak kita dari jauh turun bulan, tapi meliputi dengan detail semuanya, semua sisinya, dari segala macam arah, mustahil. Itu makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Wa in ra'athu fal idraku amrun wara' ar-ru'yah. Walaupun manusia dijanjikan Allah melihat Allah, tapi tidak meliput secara utuh keseluruhan. Wahadhi syamsu, lihatlah matahari ini, kata Ibn Qayyim, walillahil matsalul a'la. Tentunya jika dibandingkan Allah, tak akan mungkin dapat dibandingkan dengan Allah Maha Tinggi. Narawaha wala nudrikuha kama hiya alaih. Kita melihat matahari, tapi kita tidak tahu meliput matahari dengan secara pasti, secara detail, segala sisinya kita tak tahu. Wala qariban min dhalik. Ya. Bahkan untuk mendekat saja pun tidak. Mendekati ilmu kita secara utuh mengetahui matahari, tidak. Tak tahu kita. Bagaimana matahari mengeluarkan cahayanya, kita pun tak tahu. Ya. Walidhalika qala Ibn Abbas lamma sa'ala 'an ru'yati urda 'alaihi la tudrikul absar fa qala alasta taras sama'. Karena itulah Ibnu Abbas ketika ada yang bertanya tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, Ya, kemudian orang berkata, "Ya Ibnu Abbas, bukankah Allah mengatakan la tudrikul absar?" Orang ini memahami ayat dia tidak dapat diliputi mata seolah-olah tidak terlihat Allah hari kiamat. Ibnu Abbas, bukankah Allah mengatakan la tudrikul absar? Dia tidak dapat diliputi oleh penglihatan mata. Sebagian orang bahkan ahlu kalam mengatakan ini ayat menunjukkan Allah tidak dapat dilihat. Padahal yang tak dapat bukan dilihat tapi diliputi secara utuh. Meliputi Allah mustahil karena Allah Maha Besar. Tapi makna la tudrikul absar bukanlah maknanya Allah tidak akan terlihat. Maka berkata Ibnu Abbas menjawab, "Alasta taras sama? Bukankah kamu melihat langit?" Qala bala, dia katakan ya qala, afatudrikuha? Apakah engkau dapat meliputi ilmumu secara utuh tentang langit yang kau lihat? Qala la, dia katakan tidak. Qala fa Allahu ta'ala azamu ajal. Langit saja tak dapat kau liput, Allah lebih agung, lebih mulia. Kita melihat langit, iya, apa di langit tak dapat kita liput. Waqad daraballahu subhanahu wa ta'ala nura fi qalbi 'abdihi mathalan la ya'qiluhu illa al-'alimun. Allah telah memberikan perumpamaan cahaya dalam hati hamba dengan perumpamaan yang tak akan dapat dipahami kecuali oleh orang-orang berakal. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkat, perumpamaan cahayanya bagaikan miskat. Fiha misbah, dalamnya ada lampu. Al-misbah fi zujajah, lampu dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun, kaca itu begitu mengkilatnya bagaikan bintang-bintang di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dihidupkan dari bahan bakar minyak dari pohon yang penuh berkah. Zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah, dari pohon zaitun yang tidaklah dia itu hidup di timur ataupun di barat, tapi di tengah-tengah. Yakadu zaituhu yudhi, hampir-hampir minyaknya telah menjadi cahaya yang menyinari. Walau lam tamsashu nar, sebelum datang kepadanya api yang membakar memberikan cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebelum datang api telah bercahaya, datang api lebih dahsyat cahayanya. Yahdillahu linurihi man yasha, begitulah Allah beri petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthal linnas, begitulah Allah berikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir surat Nur ini kita bahas ya. Ada pelajaran apa kemarin? Ijtima'ul juyush secara rinci, belum selesai lagi. Qala Ubay bin Ka'b, mathalu nurihi fi qalbil muslim. Berkata Ubay, perumpamaan cahaya Allah dalam hati muslim. Wa hadha huwa an-nuru alladhi awda'ahu fi qalbihi. Cahaya yang Allah letakkan dalam hati, titipkan dalam hati hamba ini, min ma'rifatihi, berupa cahaya untuk mengenalnya. Wa mahabbatihi, mencintainya. Wal imani bih, mengimaninya. Wa dzikrihi, senantiasa berzikir kepadanya. Wa huwa nuruhu alladhi anzalahu ilaihi, itulah cahaya Allah turunkan kepada kita. Orang yang mengenal Allah hatinya penuh dengan cahaya, terang benderang. Orang yang tak mengenal Allah hatinya dalam kegelapan kekufuran. Orang yang mengenal Allah hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan iman. Orang yang tak mengenal Allah hatinya tidak memiliki kecintaan sedikit pun kepada Allah, apalagi iman, apalagi zikir mengingatnya. Fa ahyahum bih, dengan inilah Allah hidupkan kita. Kita hidup dengan cahaya iman. Orang yang tak punya cahaya iman bagaikan orang-orang yang mati, tidak hidup. Ya, kata Allah tentang mereka orang-orang kafir, amwatun ghairu ahya. Mereka itu hakikatnya mati, bukan hidup. Maksudnya mati karena tak punya iman. Hatinya gelap. Kata Ibnu Qayyim, wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas. Inilah cahaya yang dibawa manusia. Orang-orang beriman yang dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Setiap mukmin perkataannya cahaya yang menyinari manusia sekitarnya dengan kebaikan. Perbuatannya cahaya yang mendatangkan keberkahan bagi orang sekitarnya. Pendengarannya cahaya, matanya cahaya. Semuanya membuat cahaya di sekitarnya. Orang mukmin sejati menyinari orang-orang sekitarnya, tentunya bukan dengan sinar yang hissi, dengan sinar yang kita ketahui sifatnya, ya bisa dilihat, bukan dengan senter kita sinari sekitar kita, tidak, bukan membawa lampu, tidak. Perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya cahaya, memberikan keteduhan bagi orang sekitarnya, memberikan keberkahan. Ya. Wa asluhu fi qulubihim. Asal cahaya itu Allah letakkan, titipkan dalam hati-hati hamba. Di sana bersarang asalnya. Tapi dampaknya, imbasnya, kata beliau, thumma taqawwa madatuhu, karena semakin bertambah power dalam hatinya ini, cahaya tersebut bertambah-tambah, fatatazayat, akhirnya dari dalam hati ini mengalirlah cahaya tersebut, hatta yadhhara ala wujuhihim, sehingga wajah itu pun menjadi tampak bercahaya dari pengaruh cahaya yang terdapat dalam hatinya. Dari hati ini memancarlah cahaya sehingga ke wajah, wajawarihim, dan pada seluruh anggota tubuh kita, wabdanihim, bahkan pada seluruh badan kita, cahaya. Cahaya iman, cahaya ma'rifatullah, cahaya cinta kepada Allah, cahaya bergantung kepada Allah. Bal wasiyabuhum, bahkan pakaian mereka bercahaya. Waduruhum, rumah-rumah mereka bercahaya. Bukanlah maknanya rumah bercahaya terang benderang bagikan lampu-lampu yang ada ketika malam, tidak. Bukan itu yang diinginkan dengan cahaya di sini. Rumahnya menyinari rumah-rumah sekitarnya dengan iman, dengan amal salehnya, dengan kebaikannya. Ya basaruhu man huwa min jinsihim. Namun yang dapat melihat cahaya ini hanyalah orang-orang seperti mereka pula. Ya. Orang-orang fasik, kafir, tak melihat cahaya itu ada pada mereka. Subhanallah. Firasat kita bisa melihat orang mukmin ini baik nih, karena cahaya tadi. Imam Malik sekali, Imam Syafi'i sekali saja, ketika dibawa oleh gubernur kota Madinah, firasatnya langsung yakin ini anak kan jadi orang. Ini bukan anak sembarangan. Cahaya. Maka semakin kuat iman seorang, semakin kuat pula firasatnya. Kata Nabi, firasatul mu'min haqqun. Firasat orang beriman itu hak. Sebelum fitnah muncul, para ulama telah melihat dengan cahaya ilmunya. Jangan dibuat, kalau kan buat ini terjadi nih. Datang berbondong-bondong, bagaimana ini keadaan seperti ini, kami buat demonstrasi besar-besaran di Suriah. Jangan. Teringat kata ungkapan Syekh Ibrahim Ruhaili. Datang orang-orang meminta fatwa, bagaimana Syekh, andai kata kita buat ini, ya, jihad segala macam. Jangan, kalian tak mampu, kalian tak sanggup. Jangan lakukan. Di belakang mereka ada negeri-negeri kuat, kalian lemah. Dipaksakan juga. Lihatlah Suriah yang hancur-hancuran. Kenapa ulama telah melihat dengan cahaya ilmu? Jangan lakukan. Dahulu kita banyak mendengar di sana ada banyak universitas, perguruan tinggi, macam-macam ulama di sana. Sekarang hancur-hancuran. Yang saya inginkan bahwasanya cahaya telah mereka miliki, melihat ke depan. Wasairul khalqi lahum munkirun. Adapun makhluk lain yang tak seperti mereka, tak bisa membaca cahaya mereka. Fa idza kana yaumul qiyamah. Nanti ketika datang hari kiamat, baroza dzalikan nur, cahaya yang tersimpan di dunia ini dalam bentuk sesuatu yang abstrak, berupa perkataan, perbuatan, iman, kecintaan. Hari kiamat akan benar-benar menjadi cahaya seperti lampu ini yang menyinari orang di padang mahsyar. Bahkan dikubur saja dalam alam barzakhnya telah menjadi cahaya bagaikan lampu yang dahsyat ini menyinari kita. Allah jadikan menjadi sesuatu yang konkret dia. وَصَارَ بِأَيْمَانِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ اِدِيهِمْ فِي ظُلْمَةِ الْجِسْرِ. Maka jadilah cahaya memimpin mereka di depan ketika melewati jembatan Shirath. حَتَّى يَقْطَعُوهُمْ, sehingga akhirnya mereka melampaui jembatan tersebut dengan adanya cahaya iman. وَهُمْ فِيهِ عَلَى حَسَبِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ. Dan dalam melewati jembatan tersebut, masing-masing mereka melewati sesuai dengan tingkat kuat lemahnya iman mereka. Fi qulubi fi dunya, ya, sesuai dengan tingkat kuat dan lemahnya iman mereka ketika di dunia. Kalau di dunia imannya kuat, maka dia melewati dengan terang benderang dengan cepat. Faminhum man nuruhu kasyams, di antara manusia di hari kiamat ketika melewati jembatan as-sirat ada yang cahayanya bagaikan matahari. Wa akharu kal qamar, ada yang cahayanya bagaikan bulan. Wa akharu kan nujum, ada cahayanya bagaikan bintang. Wa akharu kas-sirat, ada yang cahayanya bagaikan lentera obor. Wa akhar yu'ta nuran ala ibhami qalami, yang terakhir yang paling miskin adalah orang yang diberikan cahaya sebesar kuku kakinya, ibu jari kakinya itu, jempol kakinya itu, seperti itulah cahayanya. Yudhi'u marratan, kadang hidup, wa yadfa'u ukhra, kadang mati. Ini yang paling miskin ini imannya. Hanya punya cahaya sebesar jempol kaki saja. Kadang hidup, kadang mati. Bagikan lampu sepatu anak-anak yang hidup mati kerlap-kelip. Kalau ada cahaya bisa melihat sedikit, kalau mati gelap. Idza kanat hadhihi halu nuri fid dunya, begitulah dahulu ketika di dunia cahaya seperti itu, imannya sebesar itu. Fa u'ti 'ala al-jisri bi miqdari dhalik, maka setiap orang melewati jembatan akan melewatinya dengan cahaya yang dia bawa dahulu ketika di dunia. Ya, bal huwa nafsu nurihi dhahara lahu iyanan. Ya, bahkan benar-benar cahaya itu akan tampak dari dirinya. Nabi telah berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dirinya cahaya. Dan nanti diharikan benar-benar manusia menjadi cahaya. Ya. Ini hanya dapat kita imani dengan iman. Logika kita tak sampai ke sana, bagaimana manusia bercahaya? Gampang bagi Allah Jalla wa'ala. Benda mati bisa dipercahaya. Tufal ad-Dawsi ketika datang beriman, dia katakan, ya Rasulullah, berikanlah saya tanda dengan iman ini kepada kaum saya. Maka Allah berikan cahaya, di keningnya bercahaya. Ketika berjalan cahaya keningnya ada. Ketika dekat ke kampungnya dia berkata, ya Allah, nanti dikira kaumku ini adalah penyakit, bencana gara-gara masuk Islam. Pindahkanlah cahaya ini, pindah ke tongkatnya. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Walamma lam yakun lil munafiqi nurun thabitun fid dunya. Ketika orang munafik dia tak punya cahaya yang kokoh di dunia. Hanya numpang-numpang cahaya orang beriman saja di dunia. Bal kana nuruhu zahiran la batinan, cahayanya hanya tampak di dunia secara zahir, dalamnya tidak. Karena orang munafik menampakkan iman dengan lidahnya saja, dengan gerak-geriknya saja, ikut-ikut sholat, ikut-ikut berjihad, hatinya tidak, tak kokoh. La batinan, hatinya tidak memiliki cahaya iman. U'tiya nuran zahiran, maka awal-awalnya mereka di padang mahsyar pun mendapatkan cahaya secara zahir daripada cahaya orang beriman. Ma'aluhu ila dhulmati wa dhahab, tapi hilanglah cahaya tersebut, ujungnya akan hilang, gelap. Tak sampai ke dalam hati mereka. Ketika Allah pisahkan antara orang beriman dengan orang munafik, gelaplah mereka. dalam surat Al-Hadid, orang munafik berkata kepada orang beriman, ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Pada hari berkata orang-orang munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau ikut numpang cahaya kalian. Qilarji waraakum, dikatakanlah mundur ke belakang, faltamisun nur, cari sendiri cahaya. Awalnya zahirnya, zahir daripada cahaya orang beriman mereka dapati, kemudian dipisahkanlah mereka, gelaplah mereka, begitulah cahaya orang munafik. وَضَرَبَ اللَّهُ عَزُّ جَلَّ لِهَذَا النُّورِ وَمَحَلِّهِ وَحَامِلِهِ وَمَادَتِهِ مَثَلًا بِالْمِشْكَاتِ. Allah beri perumpamaan tentang cahayanya ini. Ya, ada tempat cahaya tersebut, ada yang membawanya, ada materinya, bagaikan perumpamaan mishkat. Ya, وَهِيَ الْقُوَّةُ فِي الْحَائِدِ. Al-mishkat adalah merupakan tempat yang diletakkan mereka di dinding untuk memantulkan cahaya. Itulah miskatun. Ya, seperti yang kita lihat pada lampu ini, miskat itu yang dalam itulah, tempat di dalam supaya memantul cahaya. Ya, supaya lebih fokus cahaya. Ada tempat, masukkan lampu ke dalamnya. Tempat itulah, sarang itulah namanya miskat. Supaya cahaya itu fokus, supaya tak menyebar. Fahiya mathalu sadri, mishkatun itu adalah perumpamaan hati, perumpamaan dada bagi orang beriman. Itulah mishkat, mishkat dadanya, dadanya orang beriman. Wa fi tilkal mishkati zujajah, ya, dalam mishkat itu terdapat kaca lampu, min asfaz zujat, dari jenis kaca yang paling terang, jernih. Wa hatta syubhat bil kawakibid durri, bahkan diumpamakan bagaikan bintang-bintang yang jernih, bersinar. Fi bayadhihi, yang tampak putih bersih. Wa safaihi, jernih. Wa hiya mathal qalbi, maka kaca ini adalah perumpamaan hati seorang mukmin. Wasyubbiha bizzujajah, diumpamakan dengan hati, li'annaha jama'at awsafan hiya fi qalbil mu'min, karena kaca ini mengumpulkan sifat-sifat, begitulah hati orang mukmin. Wahya as-safa'u war-riqqatu was-salabah. Ya, kembali kajian kitab Ijtima'ul Ulum Islamiyah, di sini ditafsirkan dengan tafsir yang sama. Hati itu diumpamakan bagaikan kaca, kaca yang menjadi tempat dalamnya diletakkan sumbu. Dan sifat kaca tiga, pertama tipis, yang kedua ya jernih, yang ketiga kokoh. Begitulah hati orang mukmin. Fayarul haqqa wal huda bisafai, dengan jernihnya hatinya, bagaimana jernihnya kaca tadi, dia dapat melihat petunjuk dengan benar, sehingga yang ma'ruf jadi ma'ruf, yang mungkar jadi mungkar, akan menampilkan segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Bagikan perempuan cermin, hati bagikan cermin, yang bersih dengan iman, dia akan menampilkan segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Jika ditampilkan pada cermin ini wajah orang ganteng, gantenglah dia sebagaimana adanya. Jika ditampilkan padanya wajah orang yang tak gagah, tak gagahlah dia. Itulah cermin yang bersih. Tapi ketika terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran, menjadi hitam legam, maka dia tidak mampu memantulkan apa adanya, realitas sebenarnya. Orang gagah pun ketika tampil di cermin yang buram, wajahnya menjadi tak gagah lagi, bahkan mungkin mengerikan. Maka diumpamakanlah hati orang mukmin itu bagaikan kaca yang mengumpulkan tiga sifat tadi. Wa tahsul minhu ar-ra'fatu war-rahmah. Lembutnya kaca, lunaknya, tipisnya kaca sama dengan tipisnya hati orang beriman yang gampang tersentuh. Tak keras membatu. Ya. Dengan itulah begitu mudah dia merahmati manusia, bahkan hewan, bahkan apapun menjadi rahmatlah dia bagi alam semesta, sebagaimana nabi mereka ya Allah kirim sebagai rahmat bagi alam semesta. Wasyafaqatu biriqqatihi, ya, dengan tipisnya kaca tersebut begitu tipislah hati orang mukmin, gampang tersentuh. Wa yujahidu a'da Allah taala, dan kaca disifati dengan kokoh. Kaca itu kokoh. Ya. Datang angin, datang apapun juga tetap kokoh dia. Tak tembus. Ya, lihatlah kaca lampu yang menutup lampu tersebut. Kena hujan, lampu mobil kena hujan, kena badai segala macam, tetap dia ada kaca yang menahan. Tak masuk ke dalamnya air. Menunjukkan kokohnya kaca itu, begitu kokohlah orang mukmin, hatinya kokoh. Subhanallah. Sehingga disuruh berjihad melawan orang kafir, dia berjihad. Disuruh keras dalam menghadapi orang kafir, jangan lalu dalam peperangan, keras, kokoh, tak pelin-pelan. Istaddu fil haq, kokoh dalam menjalankan kebenaran, tak peduli apapun resikonya, sebagaimana kokohnya kaca tersebut. Wayaslamu fihi fi salabatihi, dia tegar sebagaimana tegarnya kaca tersebut menahan apapun juga. Wala tabtul sifatun minhu sifatun ukhra, ketiga sifat ini semuanya ada pada kaca, tak saling menimpa satu sama lain. Begitulah tiga sifat ini ada dalam hati seorang mukmin. Hatinya tipis, gampang tersentuh. Ya. Hatinya jernih, mengetahui mana kebenaran dengan kebatilan, hatinya kokoh, tak pelin-pelan. Wala tu'ariduha, tak saling bertentangan tiga sifat ini, bal tusaiduha wa tu'adiduha. Bahkan ketiganya saling mengkuatkan. Allah katakan tentang orang mukmin, asyidda wal kufar. Mereka tegas kepada orang kafir. Tak ada tawar-menawar dalam bab akidah. Subhanallah. Ketika datang penjajahan Jepang, ya, ketika mereka ingin menaklukkan bangsa ini, mendekati para ulama, mengajak mereka untuk bekerja sama di Sumatera Barat sana, ketika ada upacara, ketika disuruh, ya, kebiasaan mereka sebelum upacara mereka rukuk menghadap matahari. Semua ulama rukuk karena takutnya dengan Jepang, kecuali bapaknya Hamka rahimahullah. Dia tetap berdiri, semuanya hening, dia sendiri di stadion itu semua orang rukuk, dia tidak. Orang mengatakan habislah Bapak Hamka ini, pancung hilang kepalanya ini. Setelah selesai dengan senyum dia mengatakan, tuan-tuan, ya, kami selantiasa mendukung tuan dalam segala macam kebaikan, tapi dalam bab agama kami ini terlarang. Subhanallah. Kokoh hati orang mukmin. Ya, tak mau dia disuruh masuk-masuk gereja, masuk-masuk kuil, tak ada. Ya, untuk cari simpati tak ada. Ini babnya lain. Kita bukan disuruh untuk menghancurkan rumah ibadah mereka. Siapa yang suruh? Tak ada, terlarang. Tapi bukan disuruh pula menjilat. Ya, sebagian orang tak kokoh imannya. Masuk ke sana, masuk kemari, mencari itu manusia, lagi gara-gara politik. Orang beriman tak ada cerita. Asyidda ala kufar, mereka tegas kepada orang kafir, ini haram dalam agama kami, tak ada. Ucapan-ucapan selamat, mohon maaf lahir batin, tak ada. Tak ada ini bagi kami. Dalam bab agama, kalau anda kata bab dunia, silakan selamat anakmu lahir, silakan selamat engkau menikah, tak ada masalah, selamat sukses. Dalam bab agama, selamat hari rayamu, tak ada cerita. Asyidda al kufar rahma'u bainahum, disipati tegas kepada orang kafir, dalam hal lainnya disipati saling menyayangi antara mereka, sebagaimana kokohnya kaca tapi dia lunak, ringan, tipis. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa bima rahmatin min Allah lanta lahum, karena rahmat Allah SWT engkau berlemah lembut kepada mereka ya Muhammad. Jadi ada kelembutan, dalamnya juga ada ketegasan terhadap orang mukmin lembut. Walakun tafadzan ghalidzal qalbi lam fadzu min hawlik, sekiranya engkau keras hati, niscaya orang-orang akan jauh daripadamu, berlari. Inilah sifat Nabi SAW. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidul kufar, wahai nabi berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, lawan mereka, waghlud alaihim, keras tegas kepada mereka. Tak ada cari-cari muka. Ya, jaga-jaga rumah ibadah mereka. Siapa yang suruh? Jaga rumah ibadah mereka. Kenapa jaga rumah ibadah mereka? Subhanallah. Wa fi athar, dalam athar, al-qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardi. Hati-hati hamba manusia adalah merupakan wadah-wadah tempat bersarangnya cahaya Allah dalam hati tersebut. Fa ahabuha ilaihi araquha. Maka hati yang paling cinta adalah hati yang paling araquha, paling tipis, gampang tersentuh. Wa aslabuha, tapi kokoh. Wa asfaha, dan paling jernih. Itulah sifat hati orang mukmin. Pahamnya antum kajian ini? Ini sudah diulangin walaupun dalam kitab yang lain berbeda. Ya, sudah jam 6. Ilmu itu banyak. Subhanallah. Waktu kita yang sedikit menuntutnya. Subhanallah. Ulama dari pagi mereka, ba'da subuh mereka pada majlis-majlis ilmu. Sampai duha, naik matahari sepenggala, pulang istirahat, makan sarapan. Ya. Nanti kira-kira 1 jam, 2 jam sebelum zuhur, mereka datang lagi, belajar lagi. Ya. Setelah zuhur, sebagian mereka sebelum zuhur istirahat sejenak, setelah zuhur lanjut belajar. Ya, sebagian mereka setelah ya sampai zuhur berhenti istirahat, setelah zuhur nanti mau asar mereka belajar lagi. Satu hari sampai 16-17 majelis ilmu yang mereka datangi sebagaimana ulama-ulama terdahulu, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Mana ada yang satu hari majelisnya satu majelis? Kita berapa majelis satu hari semalam? Ya, yang satu majelis ini pun payah pula lagi datang. Malas kita datang. Maka beginilah nasib kita. Subhanallah. Tapi tak apalah, alhamdulillah ala kulli hal, kita masih mau juga belajar-belajar. Ya, meski sedikit dapat, lebih banyak lepasnya. Meski sedikit diamalkan, lebih banyak yang tak diamalkan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, dalam kebaikan insyaallah. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.